وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dan dia tidaklah berbicara dari dorongan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya tiada lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya. عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزق وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. Dari Ummu Syarik radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Ibrahim alaihi salam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Imam An-Nawawi berkata, dalam satu riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak akan mendapatkan 100 kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan 70 kebaikan. Kesimpulan dari Imam An-Nawawi, semakin besar kebaikan atau pahala dilihat dari niat dan keikhlasan, juga dilihat dari makin sempurna atau kurang keadaannya. 100 kebaikan yang disebut adalah jika sempurna, 70 kebaikan jika niatnya untuk selain Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam bis-shawab.